Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, memasuki bab yang kedua, yaitu babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan karena tauhid. Ya, kitab yang kita kaji ini adalah kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala. Mungkin bisa kita persiapkan pertemuan yang akan datang, insyaallah kita memiliki bukunya dan sudah ada terjemahannya. Ya. Kalau pengin aslinya juga ada, juga bisa di download di internet. Ya. Kitab ini terdiri dari 67 bab dan kita sangat dianjurkan untuk berusaha menghafal dalil-dalil yang ada di dalamnya. Dan kalau kita menghafal sedikit-sedikit, tidak terasa menjadi banyak. Iya. Kita cicil sedikit-sedikit. Walaupun kalau mau fokus 67 bab, mungkin 1-2 pekan bisa dihafal semuanya, selesai. Iya. Karena kitab Tauhid ringkas. Ringkas sekali. Namun faedahnya sangat banyak dan ulama menganjurkan untuk dihafal. Kalau kita berhasil menghafalnya, maka itu termasuk modal besar untuk berdakwah, ya. Dan juga tentunya untuk memahami dengan baik. Ya. Dan menghafal ilmu itu, jemaah sekalian, sangat penting sekali. Menghafal ilmu sangat penting. Paling tidak menghafal matan atau menghafal dalil dan memahami maknanya. Karena itulah hakikat menuntut ilmu. Bukan sekedar nguping saja, ya. Kemudian hilang begitu saja. Ya. Hakikat menuntut ilmu adalah dihafal untuk bisa kita sampaikan kepada orang lain. Dan itu tujuan menuntut ilmu. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuhu. Menuntut ilmu itu, menghafalkan ilmu itu adalah satu amalan yang tidak bisa ditandingi oleh amalan apapun bagi orang yang niatnya benar. Beliau ditanya, wahai Abu Abdullah, bagaimana membenarkan niat dalam menuntut ilmu? Bagaimana membenarkan niat dalam menuntut ilmu? Maka kata beliau, yanwi raf'al jahl an nafsih wa an ghairihi. Hendaklah seseorang ketika menuntut ilmu, dia niatkan untuk menghilangkan kebodohan terhadap ilmu tersebut dari dirinya sendiri dan dari orang lain. Jadi, itu niat yang benar dalam menuntut ilmu. Dari awal kita sudah niat. Kita belajar ini bukan sekedar untuk kita amalkan sendiri. Walaupun itu minimalnya, kita bisa amalkan sendiri. Tapi kita juga harus niatkan ini untuk kita ajarkan kepada orang lain. Kalau begitu, menuntut ilmu itu gak boleh setengah-setengah. Harus dengan kesungguhan. Agar kita dapat pahami dengan baik dan lebih bagus lagi kita hafal. Supaya kita bisa menyampaikan dengan baik. Karena kalau kita enggak hafal, bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan dengan baik? Yang lebih parah lagi kalau kita enggak paham, enggak mungkin kita bisa menyampaikan dengan baik. Niatnya mau menyampaikan ilmu malah bisa jadi menyesatkan. Kenapa? Karena kita sendiri enggak paham. Karena ketika menuntut ilmu setengah-setengah, pahamnya separuh, pahamnya setengah, akhirnya bukan mengajarkan ilmu malah menyesatkan. Ya. Jadi ini tujuan menuntut ilmu. Oleh karena itu, menghafal ilmu itu sangat penting sekali. Sampai-sampai dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Dzahaba kullu syai' illa ma hafidna." Akan hilang segala sesuatu yang kita pelajari. Akan hilang segala sesuatu yang kita pelajari kecuali yang kita hafal. Kecuali yang kita hafal, itu yang enggak akan hilang. Kalau kita lupa, sudah hilang. Percuma kita datang ke majelis ilmu. Hilang semuanya. Yang tersisa hanyalah yang kita hafal. Iya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu mar'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha." Semoga Allah merahmati orang yang mendengarkan ucapanku, kemudian dia pahami dengan baik, kemudian dia hafalkan, kemudian dia sampaikan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bagaimana seharusnya menuntut ilmu. Pelajari, dengarkan dengan baik, berusaha memahami, kemudian hafalkan dan sampaikan. Ya. Maka didoakan kebaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Makanya kalau kita punya buku itu sangat membantu insyaallah taala untuk belajar. Ya. Kemudian buku yang di situ ada nama Allah, ada ayat-ayat Allah, jangan ditaruh di lantai. Ya. Kalau mau sana ada apa? Meja, ya. Siapa yang pingin silakan ambil. Ada meja di belakang. Menulis lebih enak di situ. Itu meja itu, bisa dibuka. Kalau enggak ada meja, dipegang bukunya atau taruh di atas tas. Baik, insyaallah taala kita akan memasuki bab yang kedua. Sekali lagi, ikhwan sekalian, kitab ini adalah termasuk modal penting untuk memahami tauhid dan untuk mendakwahkan tauhid. Dan mendakwahkan tauhid adalah ciri utama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakan dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Karena kalau kita bicara dakwah, betapa banyak orang yang berdakwah, betapa banyak orang yang berdakwah, tetapi ternyata tidak semua dakwahnya benar. Maka ciri utama dakwah yang benar adalah selalu memberikan perhatian yang besar dan memprioritaskan permasalahan tauhid. Karena tauhid yang terpenting di dalam agama kita. Karena tauhid adalah pondasi agama kita. Seluruh amalan kita dibangun di atasnya. Tidak akan benar amalan kita, tidak akan diterima oleh Allah sampai tauhid kita menjadi benar terlebih dahulu. Ya. Nah, bab yang akan kita bahas insyaallah taala semakin menerangkan kepada kita akan pentingnya tauhid dan betapa banyak golongan-golongan yang menyimpang, yang berdakwah tetapi menyimpang, atau pribadi-pribadi tertentu, tokoh-tokoh tertentu yang juga katanya berdakwah tetapi melalaikan persoalan tauhid, maka ini termasuk penyimpangan. Baik. Bab yang kedua tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan dengan sebab tauhid. Penulis rahimahullah menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dalil yang pertama adalah surat Al-An'am ayat ke-82. Surat Al-An'am ayat ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman sedikit pun, mereka itulah orang-orang yang akan diberikan anugerah keamanan dan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Surat Al-An'am ayat ke-82. Inilah dalil yang pertama di dalam bab keutamaan tauhid. Jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dua permasalahan penting sekali. Yang pertama, siapa itu orang yang beriman? Yang kedua, apa anugerah yang Allah akan berikan kepada mereka? Pertama, siapa itu orang yang beriman? Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun. Inilah orang yang beriman, yaitu orang yang tidak berbuat zalim sedikit pun. Tapi pertanyaannya jemaah sekalian, adakah kita yang selamat dari kezaliman? Jawabannya tidak. Karena kezaliman itu ada tiga. Pertama, kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Seperti apa contohnya kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri? Semua perbuatan dosa yang kita kerjakan, pada hakikatnya kita menzalimi diri-diri kita sendiri. Contoh lain, kita tidak memenuhi hak diri kita. Hak untuk makan, hak untuk istirahat, termasuk hak yang terbesar. Hak untuk beribadah kepada Allah, hak untuk mendapatkan ilmu yang benar. Iya. Ini semuanya harus dipenuhi. Kalau tidak, maka kita zalim terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, kezaliman seseorang terhadap orang lain. Ini lebih besar dibanding yang sebelumnya. Dan itu mencakup pada tiga perkara. Apakah pada kehormatannya, ataukah pada hartanya, ataukah pada darahnya. Contoh pada kehormatan, kita melakukan ghibah kepadanya. Ini namanya zalim. Atau kita namimah, atau kita menghina. Iya. Dan sebagainya. Ini kezaliman terhadap kehormatan. Contoh kezaliman terhadap harta, kita mengambil hartanya tanpa keridoannya. Atau kita berhutang enggak mau bayar. Jangankan enggak mau bayar, menunda pembayaran itu sudah zalim. Padahal kita mampu bayar. Apalagi enggak mau bayar sama sekali. Iya. Atau ada perjanjian kerjasama bagi hasil misalkan, dana yang seharusnya digunakan untuk usaha ternyata dipakai untuk perkara lain. Iya. Ini zalim. Kemudian yang ketiga, kezaliman terhadap darah, yaitu membunuh atau memukul. Ini tiga macam kezaliman kepada orang lain dan dosanya lebih besar dibanding kezaliman terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan tentang orang-orang yang bangkrut, al-muflis. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholatnya, puasanya, zakatnya. Tapi ketika di dunia mereka pernah mencaci si fulan, menghina si fulan, memaki si fulan, menggibah si fulan, memakan harta si fulan tanpa hak. bahkan membunuh si fulan, memukul si fulan, maka orang-orang yang pernah dia zalimi tersebut datang pada hari kiamat dan mengambil kebaikan-kebaikannya, mengambil pahala solatnya, puasanya dan zakatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ternyata amalannya enggak cukup, enggak cukup untuk membayar kezolimannya, maka dosa-dosa mereka ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka. Naudzubillah. Iya. Ini kezoliman yang kedua. Kezoliman yang ketiga adalah adlamu zulm. Kezoliman terbesar itulah kesyirikan dan kekufuran. Inilah yang dimaksud dalam hadis ini atau dalam ayat ini. Ayat ini berbicara tentang kezaliman terbesar. Bukan kezaliman terhadap diri sendiri, bukan pula kezaliman terhadap orang lain. Tapi kezaliman terbesar yaitu syirik. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Dari hadis Ibnu Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedzaliman bisyirkin. Maksudnya adalah dengan kesyirikan. Kata beliau, tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Dalam surat Luqman ayat ke-13, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kedzaliman yang besar. Jadi Allah mengatakan menyekutukan dirinya dengan sesuatu adalah kedzaliman yang besar. Maka kedzaliman seperti inilah yang dimaksud. Dan dalam Al-Quran juga banyak penyebutan orang-orang musyrik itu sebagai orang yang zalim. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang sanggup memberikan pertolongan kepada orang-orang yang zalim tersebut. Orang zalim yang dimaksudkan dalam ayat ini orang musyrik, bukan sekedar dosa biasa, tapi dosa kesyirikan. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Wal kafiruna humuz zalimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang kafir itu, mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi inilah yang dimaksud dengan orang beriman, yaitu orang yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Ini pertama yang bisa kita petik dari ayat ini, pelajaran terpenting. Orang beriman itu adalah orang yang tidak melakukan kedzaliman sedikit pun. Apa yang dimaksud kedzaliman di sini? Kesyirikan, kekufuran, bukan dosa lain. Kalau dosa lain, mungkin saja orang beriman itu terjerumus. Mungkin atau tidak? Mungkin. Semua perbuatan dosa, orang beriman mungkin terjerumus. Kecuali kesyirikan dan kekufuran. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau dia melakukan syirik dan kekufuran, imannya batal. Dia bukan lagi orang yang beriman. Ya. Makanya kita katakan, orang beriman itu enggak mungkin melakukan syirik. Enggak mungkin. Enggak mungkin melakukan kekufuran. Tetapi mungkin dia terjerumus dalam dosa-dosa yang lain. Karena kalau dia melakukan syirik atau melakukan kekufuran, dia bukan lagi orang yang beriman. Kenapa? Karena imannya menjadi batal. Sehingga Allah menegaskan, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kedzaliman sedikit pun, yaitu kesyirikan, sedikit pun mereka tidak lakukan. Tidak boleh tercampur sedikit pun dalam iman kita kesyirikan maupun kekufuran. Enggak boleh sama sekali. Ya. Bukan maksudnya dosa-dosa yang lain boleh, tapi ini adalah perusak iman. Adapun semua perbuatan dosa selain daripada kesyirikan dan kekufuran tidak sampai membatalkan keimanan, namun mengurangi kesempurnaan iman. Jadi jemaah sekalian, dosa itu ada dua macam. Dosa yang menghapus iman dan dosa yang mengurangi kesempurnaannya. Ini harus kita bisa bedakan. Dan ini penting. Ini salah satu titik pembeda antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Khawarij itu dia enggak bisa bedakan mana dosa yang membatalkan keimanan, mana dosa yang mengurangi keimanan. Itu harus kita bedakan. Maka yang membatalkan iman itu adalah semua jenis kesyirikan dan kekufuran. Selain daripada itu adalah dosa-dosa yang mengurangi kesempurnaan iman. Oleh karena itu, yang lebih penting untuk kita ketahui dan kita pelajari adalah dosa-dosa yang dapat membatalkan iman kita. Iya. Tapi jemaah sekalian, orang beriman itu kalau dia betul-betul beriman, tatkala dia terjerumus dalam dosa, beda dengan orang yang durhaka atau orang yang bergelimang dosa. Beda. Perbedaannya di mana? Orang beriman itu tatkala dia terjerumus dalam dosa, segera dia ingat Allah, segera dia menyesali, kemudian dia beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri-diri mereka sendiri, mereka segera ingat Allah, lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang bisa memberi ampunan selain Allah? Dan mereka, kata Allah, tidak melakukan dosa itu terus-menerus dalam keadaan mereka sudah tahu itu adalah dosa. Ya. Jadi orang beriman, orang bertakwa tidak akan luput dari dosa. Cuman orang bertakwa itu kalau berbuat dosa segera sadar. Apalagi kalau ada saudaranya menasihati. Orang bertakwa itu kalau ada orang menasihati dia, dia bersyukur. Dan dia akan memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada orang yang menasihatinya. Tapi kalau orang jahil, orang bodoh dinasihati malah tersinggung. Ya. Enggak bersyukur, enggak berterima kasih. Masih ada orang yang mau repot-repot berterima kasih kepada memberi nasihat kepadanya. Baik. Ini yang pertama. Orang beriman itu tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Karena kalau dia melakukan syirik, imannya batal. Kemudian, pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari ayat ini, orang-orang yang beriman itu akan dianugerahkan nikmat terbesar dalam hidup. Jemaah sekalian, apa nikmat terbesar dalam hidup? Pada hakikatnya hanya dua. Nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Inilah yang Allah akan berikan. Coba kita renungkan, coba kita pikirkan. Apa sih yang paling nikmat hidup ini? Aman dan petunjuk dari Allah. Diberikan keamanan, dilindungi oleh Allah, dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat terbesar dalam hidup. Coba kita pikir-pikir lagi. Enggak ada yang lebih besar daripada ini. Ya. Percuma saja kita punya harta banyak, badan sehat, tapi hidup terancam terus. Ya. Dan percuma saja kita hidup serba mewah, hidup aman, tapi enggak dapat hidayah. Maka keamanan itu tidak lama akan hilang, berganti dengan kesengsaraan, yaitu azab yang sangat pedih. Naudzubillah. Ya. Dan bahkan ulama menjelaskan keamanan yang dimaksudkan di sini adalah keamanan dalam setiap keadaan, dalam setiap kehidupan. Aman dalam kehidupan dunia, aman dalam kehidupan di alam kubur, dan ini lebih penting. Ini lebih penting dibanding yang pertama. Kemudian aman di hari kebangkitan, dan ini lebih penting dibanding sebelumnya. Dan jamaah sekalian, yang terbesar adalah aman dari azab neraka. Kepada siapa Allah akan berikan? Kepada orang yang benar-benar beriman, yang tidak melakukan perbuatan syirik, yang mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya sedikitpun. Iya. Inilah nikmat terbesar. Kalau kita sudah dibebaskan dari api neraka, bagaimana jalan menggapainya? Tauhidkan Allah, jangan menyekutukannya sedikitpun. Kemudian yang kedua, nikmat hidayah. Orang yang mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya, Allah akan berikan kepadanya hidayah. Allah akan tambahkan kepadanya hidayah. Dan Allah akan mengistiqomahkan dia di atas hidayah. Itulah manfaat tauhid yang terbesar. Orang yang tauhidnya benar, Allah akan tambah hidayah kepadanya, dan Allah akan menjaganya untuk kokoh di atas hidayah. Ya. Makanya jemaah sekalian, kalau kita sadar ternyata hidayah yang Allah berikan kepada kita masih kurang, buktinya apa? Kita belum tahu banyak amal kebaikan. Yang sudah kita tahu, sedikit kita amalkan. Maka yang pertama kita perbaharui, yang pertama kita perbaiki adalah iman kita, tauhid kita. Ya. Karena Allah hanya akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang mentauhidkannya. Ya. Terus ditambah hidayah kepadanya. Dan yang lebih penting adalah diistiqomahkan di atas hidayah. Inilah keutamaan tauhid yang sangat besar. Pengin istiqomah di atas hidayah sampai mati, tauhidkan Allah. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena ukuran kebaikan dan keselamatan kita itu di akhir hayat. Percuma saja kita istiqomah sekarang, besok tersesat. Ya. Kalau bisa memilih, andai kita diberi pilihan, lebih baik sesat sekarang, besok dapat hidayah. Tapi tentunya tidak boleh kita berandai-andai tersesat. Ya. Hari ini dan seterusnya, sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini, kita harus berusaha berada di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Pertama sekali, tauhidkan Allah. Murnikan ibadah hanya kepadanya. Bersihkan dari diri kita berbagai macam kesyirikan dan kekufuran. Jamaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita hidayah itu mesti diusahakan. Iya. Oleh karenanya ulama menjelaskan hidayah itu ada dua macam. Hidayatul dilala wal irsyad, hidayah berupa penunjukan dan bimbingan, dan hidayatul taufik wassadad, hidayah berupa taufik dan pembenaran. Ya. Allah jaga kita dari kesalahan. Yang pertama itu adalah hidayah kepada ilmu, yang kedua hidayah kepada amalan. Itu maksudnya. Hidayah kepada ilmu harus kita usahakan. Dan Allah akan anugerahkan kepada kita ilmu. Dan hidayah kepada amalan, kita juga berusaha, dan Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan. Maka dua macam hidayah ini Allah akan berikan kepada orang yang tauhidnya benar. Ingat ini, penting sekali. Pengin mendapatkan hidayah, pengin mendapatkan ilmu, pengin dimampukan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu tersebut, maka jalan utamanya adalah tauhidkan Allah. Bersihkan keimanan kita dari kotoran-kotoran kesyirikan dan noda-noda kekufuran. Jamaah sekalian, pertanyaannya, bagaimana kita bisa melakukan itu? Bagaimana kita bisa membersihkan iman kita, tauhid kita dari kesyirikan dan kekufuran? Jawabannya pertama sekali adalah dengan menuntut ilmu tauhid, mempelajari ilmu tauhid. Ya. Dan ini adalah kitab minimal untuk memahami ilmu tauhid dengan baik. Minimal. Ya. Kitab tauhid. Dan juga modal penting untuk berdakwah. Baik. Jadi subhanallah, inilah dua nikmat terbesar yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini juga terkandung pelajaran bagi kita bahwa kesyirikan itu menyebabkan ketakutan dan ketidakamanan baik di dunia maupun di akhirat. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Karena apabila tauhid menyebabkan kita mendapatkan keamanan dan hilangnya rasa takut, maka syirik adalah sebaliknya kalau begitu. Bahkan rasa takut yang sangat besar, rasa takut yang terbesar akan menimpa orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu takut diazab di neraka tatkala mereka sudah melihat azab itu. Kalau sekarang mereka enggak takut, ya. Sekarang mereka enggak takut. Tapi nanti, tatkala mereka sudah melihat azab, baik azab di dunia, terlebih lagi azab neraka, barulah mereka takut. Barulah mereka takut. Ya. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dalam surat As-Sajdah Allah menceritakan tentang bagaimana rasa takut mereka. Kata Allah, andai kalian menyaksikan orang-orang berdosa itu tatkala kepala-kepala mereka tertunduk di hadapan Rabb mereka, seraya mereka berkata, wahai Rabb kami, kami sudah lihat dan kami sudah dengarkan langsung, dan kami sudah betul-betul yakin akan kebenaran ucapanmu tentang surga dan neraka. Nanti mereka sudah lihat, baru mereka yakin. Apa yang mereka minta? Farji'na na'mal solihan. Wahai Rabb kami, kembalikanlah kami ke dunia untuk beramal soleh. Ya, sayang sekali, sudah terlambat. Bahkan dunia sudah hancur. Bagaimana bisa dikembalikan? Ya. Dan jemaah sekalian, setinggi-tingginya amal soleh, puncak amal soleh, dan pondasi amal soleh adalah tauhid. Tidak ada amal soleh tanpa tauhid. Karena tauhid adalah pondasi amalan. Amalan tanpa tauhid tidak sah, rusak. Bahkan orang yang tadinya beramal dan mentauhidkan Allah, kalau kemudian dia menyekutukan Allah, seluruh amalannya menjadi rusak. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Subhanallah, penting sekali tauhid. Ya. Jadi kesyirikan itulah sebab malapetaka, rasa takut, bencana dan musibah yang terbesar di dunia maupun di akhirat kelak. Iya. Jemaah sekalian, dalam ayat ini dikatakan Allah akan memberikan jaminan keamanan bagi siapa yang tidak melakukan kezaliman. Apa kezaliman yang dimaksud di sini? Kesyirikan. Allah akan berikan jaminan keamanan terhadap orang yang tidak melakukan syirik. Tapi pertanyaan, bagaimana kalau dia masih melakukan dosa-dosa yang lain? Dia enggak melakukan syirik, tidak pula kekufuran, tapi dia masih melakukan dosa-dosa yang lain. Apakah juga Allah akan berikan jaminan keamanan? Jawabannya iya, pasti. Itu sudah janji Allah dalam ayat ini. Pasti. Dosa apapun dia kerjakan, selain kesyirikan dan kekufuran, maka Allah berikan jaminan keamanan. Tapi ada orang yang diberikan jaminan keamanan secara sempurna dan ada yang tidak sempurna. Itu masalahnya. Ya. Siapa yang diberikan jaminan keamanan sempurna? Kalau dia menyempurnakan tauhid, menyempurnakan iman, yaitu dengan menjauhi syirik dan juga menjauhi semua perbuatan dosa selain syirik yang dapat mengurangi kesempurnaan iman, yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Kalau dia melakukan dosa-dosa selain daripada kesyirikan dan kekufuran, maka imannya berkurang, walaupun gak hilang. Tauhidnya berkurang, sehingga jaminan keamanan kepadanya pun berkurang. Iya, tapi tetap dapat jaminan keamanan. Beda dengan orang yang tidak mendapatkan jaminan keamanan sama sekali, yaitu orang-orang musyrik. Apa perbedaannya? Perbedaannya telah Allah kabarkan dalam surat An-Nisa ayat ke-48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan akan mengampuni dosa selain itu atau lebih rendah daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya. Ini perbedaannya. Artinya apa? Orang yang melakukan dosa apapun masih ada harapan mendapatkan ampunan. Beda dengan orang yang melakukan syirik, gak ada harapan dapat ampunan. Iya. Dan juga kalaupun dia tidak diampuni, dia diazab, maka azabnya tidak kekal. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang pertama, orang yang melakukan syirik tidak ada harapan mendapatkan ampunan, sedangkan orang yang melakukan dosa sebesar apapun masih ada harapan dapat ampunan. Perbedaan yang kedua, orang yang melakukan syirik kekal di dalam neraka, sedangkan orang yang tidak melakukan syirik, kalau Allah tidak mengampuninya, maka dia masuk neraka, namun tidak kekal di neraka. Ya. Perbedaan yang ketiga, orang yang melakukan dosa-dosa besar selain daripada kesyirikan dan kekufuran masih ada harapan untuk mendapatkan syafaat. Mendapatkan syafaat. Ya. Ini diantara perbedaannya. Kalau orang musyrik ataupun orang kafir, enggak ada harapan mendapatkan syafaat. Sebagaimana firman Allah, وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيْءٍ يُطَعُ. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim tersebut kawan setia dan pemberi syafaat yang ditaati. Iya. Jadi ini perbedaannya. Kita masuk dalil yang berikutnya. Sebuah hadis dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, beliau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut perang Badar, berasal dari kaum Ansar, dan beliau meninggal di Romlah pada tahun 34 Hijriah, ketika itu umurnya 72 tahun radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, Dia yang satu saja yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasannya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan Isa adalah hamba Allah dan rasulnya serta kalimatnya yang diberikan kepada Maryam dan ruh yang berasal darinya. Wal jannata haqqun wan nar haqqun, dan beriman bahwa surga itu benar dan neraka itu juga benar. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga berapapun amalan yang dia kerjakan. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Jamaah sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita empat keimanan, empat keyakinan, empat amalan yang akan menjamin kita masuk surga. Yang pertama sekali adalah tauhid, yaitu bersaksi, bersyahadat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Ini yang pertama sekali. Kemudian yang kedua, beriman bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Kemudian yang ketiga, beriman bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimatnya yang diberikan kepada Maryam serta ruh dari Allah. Maksudnya kalimat yang diberikan kepada Maryam adalah Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalam dengan ucapan apa? Kun, jadilah. Maka jadilah beliau. Iya. Dan ruh dari Allah, maksudnya ruh yang Allah ciptakan. Bukan potongan Allah kemudian jadilah Isa, bukan. Tapi ruh yang Allah ciptakan. Ini yang ketiga. Yang ketiga ini mencakup empat keimanan terhadap Nabi Isa. Pertama, beliau adalah hamba Allah. Yang kedua adalah Rasul Allah. Yang ketiga adalah kalimat Allah. Yang keempat adalah ruh dari Allah. Maksudnya ruh yang Allah ciptakan. Kemudian yang keempat, mengimani surga dan neraka. Inilah empat keimanan disebutkan dalam hadis ini. Siapa yang memilikinya, dia pasti masuk surga. Dia pasti masuk surga. Maka dari empat perkara ini, pertama sekali adalah tauhid, meyakini Allah satu-satunya yang patut disembah, dan mengingkari semua penyembahan kepada selainnya. Kemudian yang berikutnya juga mengandung tauhid, meyakini Nabi kita adalah hamba Allah dan rasulnya. Artinya beliau hamba dan utusan Allah yang tidak sepatutnya disejajarkan dengan Allah, tidak sepatutnya disembah, tidak sepatutnya kita berdoa kepada beliau atau bertawakal kepada beliau. Kemudian yang ketiga juga mengandung tauhid, ya, yaitu mengimani Nabi Isa sebagai hamba Allah juga, bukan sebagai sesembahan. Makanya sebagian ulama berpendapat orang Nasrani itu kalau dia masuk Islam, dia juga harus bersyahadat Isa adalah hamba Allah dan utusannya, ya, supaya hilang, betul-betul musnah kesyirikannya terhadap Nabi Isa alaihi salam, dia persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walaupun syahadat terhadap Nabi Isa di sini tidak bermakna seperti syahadat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau syahadat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, konsekuensinya kita harus mengikuti semua syariat beliau. Adapun syahadat terhadap Nabi Isa, maka kita tidak ada kewajiban mengikuti syariat beliau, kecuali yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketiga, ini juga mengandung tauhid. Dan memang ini perlu disebutkan karena subhanallah, ada hari ini miliaran manusia yang tinggal di banyak negeri, bahkan di negeri-negeri yang katanya negeri hebat, negeri maju, ya, negara maju, negara modern. Ternyata mereka itu siapa jemaah sekalian? Orang-orang yang paling Allah benci karena menuhankan Nabi Isa alaihi salam yang mereka sebut dengan Yesus. Ya, itu ada miliaran manusia di masa ini. Maka ditegaskan dalam hadis ini, Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian ditegaskan juga dia adalah kalimat Allah. Maksudnya Allah yang menciptakan dia. Dia tidak menciptakan dirinya sendiri. Dia bukan Tuhan yang sepatutnya disembah. Dia adalah ciptaan Allah. Allah ciptakan dia dengan kalimat kun. Ya. Dan menciptakan Nabi Adam lebih dahsyat daripada penciptaan Nabi Isa. Nabi Isa masih mending, punya ibu. Nabi Adam enggak punya ayah, enggak punya ibu. Tapi Allah mampu menciptakan. Apalagi menciptakan Nabi Isa yang lebih muda. Ya. Makanya ini juga jawaban terhadap orang-orang Nasrani. Kalau mereka menuhankan Nabi Isa alaihi salam dengan alasan beliau anak istimewa, orang istimewa, orang yang luar biasa. Kenapa? Karena lahir tanpa ayah. Kalau begitu Nabi Adam yang lebih pantas jadi Tuhan. Kalau itu alasannya, Nabi Adam bukan enggak punya ayah lagi, enggak punya ibu bahkan. Iya. Langsung Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Subhanallah. Jadi harusnya Nabi Adam itu jadi Tuhan besar, Nabi Isa Tuhan kecilnya. Harusnya kalau mereka pakai akal sehat mereka. Iya, tapi itu adalah batil. Kemudian Nabi Isa juga disebut ruh dari Allah. Maksudnya ruh yang Allah ciptakan. Iya. Baik. Jadi kesemuanya dalam hadis ini mengandung tauhid. Sebagaimana meyakini surga dan neraka, juga di dalamnya terdapat tauhid. Surga tempat kembalinya orang-orang yang mentauhidkan Allah, neraka adalah tempat kembalinya orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memiliki empat keimanan ini, dia pasti masuk surga. Dia pasti masuk surga. Iya. Yeah. Kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ma kana minal amal. Di sini ulama ada dua penafsiran. Pertama, berapapun amalan yang dia kerjakan, walau sedikit, pasti dia masuk surga. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua adalah dia masuk surga sesuai amalannya. Artinya dia pasti masuk surga, tapi tingkatan dia di surga sesuai dengan amal-amal soleh yang dia kerjakan. Kalau dia sudah mentauhidkan Allah dan dia tambah dengan amal-amal soleh semakin banyak, maka tentunya surganya juga semakin tinggi. Baik. Jemaah sekalian, ada pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini. Di dalam hadis ini juga ada peringatan bagi kita untuk menjauhi dua sifat yang menjerumuskan di dalam kesyirikan dan kekufuran. Yang pertama sifatnya orang-orang Nasrani. Apa sifat mereka? Sifat mereka adalah al-ifrat, berlebih-lebihan di dalam memuliakan atau mencintai nabi mereka. Sampai mereka mengangkat beliau sebagai sesembahan. Ini namanya sifat ifrat, berlebih-lebihan. Hati-hati. Kita cintai guru kita, kita hormati guru kita cintai dan hormati para wali, tapi jangan berlebihan seperti orang-orang Nasrani. Yang kedua, sifatnya orang-orang Yahudi, yaitu at-tafrid, meremehkan. Mereka remehkan para nabi dan rasul. Bahkan mereka musuhi. Mereka tidak mau mengikuti ajaran para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Bahkan mereka membunuh para nabi dan rasul. Oleh karenanya jemaah sekalian, orang yang punya cara penghormatan yang berlebihan kepada para wali, contohnya apa? Berdoa kepada para wali. Iya. melakukan safar sampai di pelosok-pelosok untuk apa? Cari kuburan para wali. Ya. Cari berkah di kuburan para wali. Batu-batuannya dijadikan jimat. Ini namanya al-ifrat. Berlebih-lebihan. Maka dia mengikuti sifat-sifat orang Nasrani. Sebaliknya, ada orang yang meremehkan sunnah Nabi. Ah, itu kan sunnah saja, enggak wajib. Ya. Diremehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia adalah pengikut Yahudi. Dia memiliki sifat orang-orang Yahudi. Meremehkan sunnah. Ya. Apalagi sampai mencela. Kalau mencela kufur. Ya. Jadi ini yang harus kita hindari. Allah katakan Nabi kita adalah hamba, sehingga kita enggak boleh bersifat ifrat. Tetapi beliau juga Rasul, sehingga kita enggak boleh bersifat tafrit. Juga Nabi Isa, kata Nabi SAW, dia adalah hamba Allah, sehingga kita enggak boleh berlebihan dalam memuliakannya. Tapi dia juga Rasul Allah, sehingga kita harus muliakan. Makanya jemaah sekalian, umat Islam itu adalah umat yang memuliakan Nabi Isa alaihi salam, Nabi yang diklaim sebagai Tuhan oleh orang-orang Nasrani. Umat Islam memuliakan beliau. Siapa yang berani menghina beliau, kafir, murtad, keluar dari Islam. Siapa yang menghina salah seorang Nabi, maka dia kafir. Atau siapa yang mengingkari kenabian atau kerasulan salah seorang Nabi, dia juga kafir. Iya, ini hati-hati. Ada orang berdebat dengan orang Nasrani, dia hina Nabi Isa. Ini salah besar. Ya. Debat-debat yang ilmiah. Jangan menghina. Debat yang ilmiah. Artinya jangan menghina yang enggak sesuai kenyataan. Iya. Jamaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini bahwa bahwasannya agama tauhid, agama Islam berbeda dengan semua agama-agama yang lain, termasuk Yahudi dan Nasrani. Ya. Yahudi memusuhi Nabi Isa. Nasrani berlebihan terhadap Nabi Isa. Maka Allah tegaskan atau Nabi SAW menegaskan di sini keyakinan kita terhadap Nabi Isa. Jangan mengikuti Yahudi, jangan mengikuti Nasrani. Ya. Orang-orang ateis, orang-orang yang memiliki keyakinan filsafat materialistis, mereka tidak beriman dengan adanya surga, tidak beriman dengan adanya neraka. Maka Nabi SAW mengabarkan keyakinan kita mengimani surga dan neraka. Semua keyakinan yang ada dalam hadis ini bertentangan dengan seluruh agama-agama. Maka Islam adalah agama yang berbeda sama sekali dengan seluruh agama apapun. Enggak boleh disamakan. Ya, oleh karena jemaah sekalian, juga termasuk kekufuran orang yang mengatakan semua agama sama. Ini kufur. Itu sama saja dia mengingkari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an telah menyatakan innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Kalau dia kemudian mengatakan semua agama sama, maka dia mengingkari ayat ini. Iya. Kita masuk dalil yang berikutnya. Walahuma fi hadithi Idban. Dan juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim di dalam hadith Idban. Idban adalah Idban bin Malik. Seorang sahabat yang masyhur, juga dari kaum Ansar, meninggal di masa kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita orang yang dijamin keselamatan dari api neraka. Siapa dia? Dialah yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yaitu dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas demi mengharap wajah Allah. Ulama menjelaskan, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, itu maknanya apa? Dia pahami apa yang dia ucapkan dan dia amalkan. Jadi bukan sekedar ucapan, tapi dia amalkan. Ya, itu bukti keikhlasan. Kalau dia enggak ikhlas, jangankan mengamalkan, paham pun tidak. Iya. Jadi hadis yang mulia ini adalah sebuah kabar gembira yang sangat besar bagi kita. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan kandungan maknanya, maka dia pasti masuk surga. Allah haramkan neraka menyentuhnya. Ya. Dan jemaah sekalian, kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penetapan, yaitu meyakini hanya Allah yang patut meyakini semua sesembahan selain Allah adalah salah. Dan rukun yang kedua adalah al-ithbat. Afwan, rukun yang pertama adalah penafikan, an-nafyu. Maksudnya adalah mengingkari semua sesembahan selain Allah. Dan rukun yang kedua adalah al-ithbat, penetapan, yaitu meyakini hanya Allah yang patut disembah. Yeah. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tauhid menyelamatkan manusia dari azab Allah dan menghapuskan dosa-dosa. Yeah. Kita masuk hadis yang berikutnya. Ada dua hadis lagi, insyaallah kita bahas secara ringkas. Dua hadis lagi dalam bab ini. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, Nabi Musa berkata, ya Rabbi alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi, wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku satu zikir yang dengannya aku berzikir kepadamu dan aku berdoa kepadamu. Qala kul ya Musa la ilaha illallah, maka Allah mengatakan, ucapkanlah wahai Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yakuluna hadha, Nabi Musa berkata, wahai Rabbku, semua hambamu yang beriman mengucapkan zikir ini. Qala ya Musa, maka Allah mengatakan, wahai Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallahu fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Andaikan langit yang tujuh dan penghuninya selain aku dan bumi yang tujuh diletakkan di dalam satu timbangan dan kalimat la ilaha illallah di dalam timbangan yang lain, maka kalimat la ilaha illallah itu lebih berat. Diriwayatkan Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan beliau mensahihkannya. Jemaah sekalian, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita keutamaan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah andai ditimbang dengan langit dan bumi, dengan segenap makhluk yang menghuninya, maka kalimat la ilaha illallah itu lebih berat. Iya. Sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis bitaqah, hadis tentang kartu. Ada orang yang berbuat dosa dia adalah pelaku dosa. Dan dosanya sangat banyak sekali. Maka ketika dia dihisab, dikeluarkanlah catatan dosanya, yaitu sebanyak 99 catatan. Dan setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Jadi dia punya 99 gulungan catatan dosa. Setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Kira-kira berapa banyak dosanya? Banyak sekali. Itu masih dikali 99. Kemudian dia dihisab satu persatu. Satu persatu, jemaah sekalian. Makanya Allah mengatakan padang mahsyar itu, hari hisab itu, miqdaruhu khamsina alfasanatin. Ada satu hari yang ukurannya seperti 50 ribu tahun di dunia. Dosanya 99 catatan, setiap satu catatan sejauh matanya memandang, dihisab satu persatu. Itu bisa jadi jauh lebih lama dibanding hidupnya di dunia. Menghisab dosanya bisa jadi jauh lebih lama. Bayangkan satu persatu diadili, dihisab. Iya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya dia akui. Enggak ada yang dia bisa ingkari. Beda dengan pengadilan di dunia. Ya. Tipu-tipu. Ya. Pengadilan di dunia banyak tipu-tipu. Sudah jelas masih mengingkari. Sudah salah enggak mau ngakui. Di akhirat enggak bisa seperti itu. Semuanya akan bersaksi. Mulut kita akan berbicara dengan benar. Semua anggota tubuh kita akan bersaksi atas apa yang kita kerjakan. Bahkan bumi yang kita pijak pun akan bersaksi. Iya. Makhluk-makhluk semuanya akan bersaksi. Akhirnya semua dia akui. Itu adalah dosa dia. Sampai dia sudah betul-betul yakin, celaka saya. Yakin sudah dia. Ya, dosanya enggak main-main, banyak sekali. Kemudian dalam kondisi seperti itu, dia sudah sangat bersedih, sangat ketakutan, yakin masuk neraka, dikeluarkanlah sebuah kartu. Kartu itu disitulah satu-satunya amal kebaikannya. Apa isi kartu itu? Amalan tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Itulah isi kartu tersebut. Cuman itu amal solehnya. Dia masih gak yakin. Apa manfaatnya satu kartu kecil ini dibandingkan 99 catatan? Setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Tapi Allah Maha Adil. Dikatakan kepadanya, kamu gak akan dizolimi. Maka ditimbang antara kebaikannya dengan keburukannya. Ternyata kebaikannya yang tertulis dalam sebuah kartu itu lebih berat. Iya, karena di situ adalah amalan besar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Artinya apa, jemaah sekalian? Tauhid itu adalah sebesar-besarnya sebab diampuninya dosa kita. Ya. Makanya jemaah sekalian, itu dasar utama ibadah Ramadan. Ramadan itu bulan ampunan. Tapi kalau orang enggak punya tauhid, enggak mungkin diampuni. Siapa yang tauhidnya benar, tidak tercampur kesyirikan dan kekufuran, dialah orang yang paling berpeluang mendapatkan ampunan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ya. Makanya perintah puasa Allah panggil dengan seruan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan tadi sudah kita jelaskan, siapa itu orang yang beriman? Orang beriman itu tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang mendapatkan ampunan karena ibadah puasa dan ibadah salat tarawih. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala. Karena iman dan mengharapkan pahala. Iman artinya tidak dicampur dengan kesyirikan sedikit pun. maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Iya. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Tauhid adalah sebab terbesar diampuninya dosa-dosa kita. Jamaah sekalian, sebab diampuni dosa itu banyak. Semua amal soleh adalah sebab diampuni dosa. Iya, terutama istighfar dan taubat. Namun amal soleh yang paling besar yang akan menyebabkan dosa-dosa kita yang diampuni adalah tauhid. Baik. Kita masuk hadis yang terakhir di dalam bab ini. Qala rahimahullah Walid Tirmidzi wa hassanahu an Anasin radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya dari Anas radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu datang kepadaku dengan tanpa menyekutukan aku sedikit pun, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Jadi jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah keutamaan tauhid. Bahwa tauhid adalah sebab diampuninya dosa-dosa seseorang meskipun dosanya sangat banyak. Ya, masya Allah. Allah tegaskan, walaupun engkau membawa dosa sepenuh bumi, dengan syarat engkau tidak menyekutukan Allah, maka dosa-dosamu akan diampuni. Tapi jemaah sekalian, maksud hadis ini juga bermakna termasuk syirik besar dan syirik kecil. Jadi dua-duanya harus kita jauhi. Sebagaimana insyaAllah nanti akan datang perincian-perincian tentang syirik besar dan syirik kecil. Siapa yang tidak melakukan syirik besar dan syirik kecil, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya, walaupun dosanya sepenuh bumi. Ini menunjukkan keutamaan tauhid. Dosa-dosa diampuni karenanya. Iya. Bagi siapa yang Allah kehendaki, kalaupun dia diazab, maka azabnya tidak kekal seperti orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jamaah sekalian, dalam hadis ini juga terdapat bantahan terhadap orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu di antara penyimpangan mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Bagi mereka itu kafir. Iya. Bagi mereka orang yang melakukan dosa besar itu kafir. Maka ayat ini, hadis ini membantah mereka. Ternyata dosa sebesar dan sepenuh bumi sekalipun masih mungkin mendapatkan ampunan. Berarti dia tidak kafir. Kalau orang kafir enggak mungkin lagi mendapatkan ampunan. Iya. Demikian pula orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu mereka mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir tapi tidak juga mukmin. Ya. Itu keyakinan Mu'tazilah. Bagi mereka ada posisi di antara mukmin dan kafir. Itu tidak benar. Yang benar adalah orang mukmin itu terbagi dua. Mukmin yang sempurna imannya, yaitu menjauhi kesyirikan dan dosa-dosa yang lain. Yang kedua, mukmin yang lemah imannya atau kurang imannya, yaitu dia menjauhi kesyirikan saja, sementara dosa-dosa lain dia masih kerjakan. Tapi masih dia disebut mukmin. Ya. Dan orang-orang Khawarij serta Mu'tazilah juga memiliki keyakinan yang sama, kalau dia mati tidak bertobat, maka dia kekal di neraka. Itu juga keyakinan menyimpang. Adapun ahlus sunnah mengatakan, terserah Allah. Kalau Allah kehendaki diazab, kalau Allah kehendaki tidak diazab. Kalaupun diazab, maka azabnya tidak kekal, karena dia bukan orang musyrik atau orang kafir. Ya. Kalau orang-orang murjiah, sebaliknya, bagi mereka perbuatan-perbuatan dosa tidak mengurangi keimanan, dan mereka yakin pasti masuk surga. Jadi ini empat golongan dalam permasalahan ini: Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, dan Ahlus Sunnah. Antum ingat ini. Ini keyakinan yang berbeda. Yang benar adalah keyakinan Ahlus Sunnah tentang status pelaku dosa besar di dunia dan di akhirat. Baik. Jemaah sekalian, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang kedua, yaitu tentang keutamaan tauhid. Apabila kita telah memahami tauhid adalah amalan yang sangat utama, mestinya kita harus lebih bersemangat lagi untuk mempelajari tauhid dan mendakwahkannya. Ya, mungkin sampai di sini ada pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia melakukan syirik, begitu. Ya, orang berbuat baik itu kan berkaitan dengan keagamaan. Dia juga orang beriman ataupun kafir, dia tapi membantu orang. Oh ya, baik. Jadi pertanyaan yang pertama tentang ucapan, bagaimana kalau surga enggak ada, apakah kita masih harus berbuat baik? Begitu, Pak. Ya. Pertama, ini pertanyaan kufur. Ya, hati-hati dengan pertanyaan ini. Kenapa? Karena pertanyaan ini mengandung adanya keraguan terhadap surga dan neraka. Kalau orang sudah yakin, gak perlu tanya itu. Ya, yakin surga dan neraka itu ada, itu adalah balasan Allah. Harus kita mengharap surga dan takut neraka. Oleh karena itu kita beramal soleh dan menjauhi maksiat. Sudah, itu ucapan orang-orang beriman. Ya. Gak usah dibuat pengandaian seperti itu. Itu adalah orang yang ragu atau bisa menjerumuskan kita pada keraguan. Ya, pada keraguan. Ya. Sudah kita yakin, dan keyakinan kita jangan tergoyahkan dengan apa namanya khayalan-khayalan kita. Ya, itu khayalan-khayalan yang tidak ada artinya. Iya. Walaupun kita berbuat baik, kita enggak yakin adanya surga dan neraka, kafir kita. Na'udzubillah. Kalau tadinya kita muslim, murtad, keluar dari Islam, walaupun kita berbuat baik. Nah, terkait dengan pertanyaan yang kedua, tentang orang-orang yang berbuat baik di tengah-tengah masyarakat, berbuat baik kepada orang. Ada yang muslim, ada yang kafir. Kalau dia muslim, maka dia akan memanen kebaikannya itu di dunia dan di akhirat. Tapi kalau dia kafir, maka tidak ada kebaikan sedikit pun yang bisa dia raih di akhirat kelak. Kenapa? Amalannya terhapus. Disebabkan dia memiliki satu dosa yang sangat-sangat besar, sehingga Allah sangat murka kepadanya, sampai amalannya Allah enggak terima. Karena saking murkanya Allah kepadanya. Ya. Dan itu Allah jelaskan dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, dia bersedekah terhalang. Dia sendiri yang menghalangi, yaitu dengan kekufurannya. Iya. Bukan hanya itu, Kalau tadinya dia muslim, kemudian dia melakukan kekufuran, seluruh amal ibadahnya terhapus. Seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi kasihan orang-orang musyrik dan orang kafir tersebut. Mereka itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian kami kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya, yaitu mereka yang telah sesat perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, tapi mereka masih menyangka mereka sedang melakukan perbuatan yang baik. Ya, orang-orang pun menyangka demikian. Masya Allah, dia orang baik, sampai diberi penghargaan, ya, karena sifat sosialnya, karena dermawannya. Dia sangka dia orang baik. Itulah orang yang paling rugi. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Kata Allah, dia capek-capek beramal, hasilnya apa? Masuk neraka yang menyala-nyala. Ini bahaya kesyirikan dan kekufuran. Iya. Walaupun demikian, sebagaimana dijelaskan para ulama, Allah Maha Adil, orang-orang kafir yang berbuat baik itu Allah akan berikan balasan di dunia saja. Di akhirat enggak. Iya. Makanya kita sering lihat, walaupun dia kafir, kalau dia baik sama orang, orang senang kepada dia. Itu termasuk balasan untuk dia di dunia. Bahkan rizkinya dilipat gandakan oleh Allah. Orang-orang kafir itu banyak yang ngerti. Kalau mereka merasa bisnisnya sudah agak terseok-seok, biasanya mereka bersedekah. Banyak orang kafir yang paham itu. Ya, mereka bersedekah. Dan mereka hanya mengharapkan memang balasan di dunia. Kalau orang mukmin tidak. Bersedekahnya bukan balasan di dunia yang diharapkan. Yang diharapkan yang paling utama adalah balasan di akhirat. Iya. Jadi, itu diantara keadilan Allah. Allah tetap membalas mereka, namun di dunia ini saja. Adapun di akhirat kelak, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Insya Allah nanti akan datang bab secara khusus tentang beramal karena dunia. Ya. Barangkali demikian, wallahu alam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, orang yang tidak tahu, kata para ulama, ada dua macam. Yang pertama, dia mungkin belajar, mampu belajar, ada ustadz atau ada buku yang bisa dia baca, tapi dia sendiri gak mau belajar. Maka orang seperti ini ketika dia terjerumus dalam dosa karena dia tidak tahu, maka dia mendapatkan dosa double, dua kali. Dosa karena gak mau tahu, dan dosa karena ketidaktahuan itu. Karena dia tidak tahu sehingga terjerumus dalam dosa-dosa. Ya. Itu golongan yang pertama. Jadi malah dia dapat dosa dua kali. Ya. Dosa karena enggak mau tahu, dan dosa terjerumus dalam dosa-dosa karena ketidaktahuan. Ya. Jadi jangan ada yang mengatakan lebih baik enggak usah banyak tahu. Karena kalau banyak tahu banyak dosa, justru dapat dosanya double. Ya, dua kali dosanya. Ya. Bahkan bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Ya. Yaitu berpaling dari ayat-ayat Allah. Enggak mau belajar, enggak mau mengamalkan. Enggak peduli dengan ayat-ayat Allah. Sebagaimana Allah ingatkan, "Wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia ini, dan di hari kiamat kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang berusaha belajar, tapi memang sumber-sumber ilmunya terbatas. tapi dia berusaha belajar. Ya, dia enggak malas menuntut ilmu. Maka apabila dia terjerumus dalam kesalahan-kesalahan, kesyirikan sekalipun, mudah-mudahan dia termasuk orang yang Allah berikan ampunan. Ya. Orang yang Allah berikan ampunan karena ketidaktahuan dan bukan sengaja tidak tahu. Kalau yang pertama sengaja tidak tahu. Ya. Nah ini. Karena ada seseorang pernah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum dia mati dia berpesan kepada anak-anaknya, kalau saya mati bakar jasadku, tumbuk jadi abu, kemudian lemparkan ke angin. Lalu dia berkata, kalau Allah mampu membangkitkan aku kembali, maka Allah akan memberikan azab kepadaku yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun. Ini ucapan kekufuran. Di mana kekufurannya? Dia ragu. Ya, cuma sekedar ragu dengan kemampuan Allah membangkitkan dia kembali. Ya, ragu saja itu sudah kufur. Ya, sama dengan ragu dengan adanya surga dan neraka. Apalagi kalau mengingkari. Ya, orang ragu dengan surga dan neraka itu sudah kufur. Terlebih lagi kalau mengingkari. Tapi setelah dia dibangkitkan, Allah menanyakan, kenapa kamu mengucapkan demikian? Dia katakan, karena takut kepadamu ya Allah. Maka Allah memberikan ampunan kepadanya. Ya. Artinya apa? Dia itu orang bodoh. Dia tidak tahu. Sehingga dia terjerumus dalam dosa. Tapi Allah memberikan ampunan kepadanya. Karena dia tidak sengaja. Ya. Beda dengan orang yang sengaja. Sengaja bodoh. Sengaja jadi orang bodoh. Ya. Jadi ini dua. Dua keadaan orang bodoh itu. Iya. Wallahu a'lam. Tafadhal. Assalamualaikum. Iya. Iya. Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril alaihi salam. Sebagaimana disebutkan dalam banyak dalil, yang dimaksud dengan Ar-Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril. Iya. Jadi yang ditiupkan kepada Nabi Isa alaihi salam adalah ruh biasa, ruh sebagai beliau sebagai makhluk, sebagai manusia. Yang Nabi Muhammad SAW ruhnya lebih mulia daripada ruh beliau. Ya. Nah ini, memang ruh para nabi adalah ruh yang mulia, tapi bertingkat-tingkat kemuliaannya. Ya. Intinya adalah makhluk. Mau dikatakan ruhul kudus atau ruh apapun, sama tetap makhluk, nggak boleh disembah. Itu saja. Gitu. Kalau mereka katakan itu ruhul kudus, walaupun ruhul kudus nggak boleh disembah. Ya, taruhlah kita percaya, iya sudah, nggak apa-apa, bilang aja Ruhul Kudus. Tetap saja, itu makhluk, nggak boleh disembah. Ya, nggak boleh disembah. Beliau hanyalah manusia biasa, dan Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada beliau. Ya, andai beliau pantas disembah karena mulia, maka Nabi Muhammad SAW tentu lebih pantas kalau begitu. Ya, setelah Nabi Muhammad, urutan berikutnya Nabi Ibrahim. Ya, jadi beliau urutan kesekian dari segi kemuliaan para nabi dan rasul. Ya, kalau beliau pantas disembah, Nabi Ibrahim lebih pantas kalau begitu. Ya, jadi demikian. Wallahu a'lam. Silakan. Salam. Baik. Tadi kesyirikan antum bilang cukup berbahaya. Ya. Sangat berbahaya. Jangan bilang cukup berbahaya. Sangat berbahaya. Bahaya terbesar. Ya. Itu bahaya terbesar, sangat berbahaya. Bahaya terbesar di muka bumi ini. Tidak ada musibah yang lebih berbahaya dibanding kesyirikan. Ya. Melebihi bahaya kematian. Melebihi bahaya kematian. Ya. Musibah yang menimpa fisik kita paling tinggi kematian kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusyrik billah wa in kutita wa hurrikta." Janganlah kamu menyekutukan Allah meskipun kamu dibunuh dengan cara dipenggal-penggal baru mati atau dengan cara dibakar. Ya. Artinya apa? Kita dipenggal-penggal, dibakar, itu enggak ada apa-apanya dibanding kesyirikan. Jangan sampai kita menyekutukan Allah walaupun disiksa sedemikian rupa. Ya. Walaupun di dalam syariat Islam, kalau kita disiksa, dipaksa melakukan kesyirikan dan kekufuran, itu boleh kita menuruti paksaan itu secara zahir, tapi hati mengingkari. Ya, itu dalam Islam boleh seperti itu. Insya Allah nanti akan datang pembahasannya lebih detail. Baik. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana cara bertobat dari dosa syirik? Iya kan? Caranya adalah memenuhi syarat-syarat tobat. Syarat tobat ada 6. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyesali dosa tersebut. Sesali. Jangan malah dibanggakan. Yang ketiga, segera tinggalkan, jangan lagi melakukan. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Yang kelima, lakukan pada waktunya, sebelum habis masanya, yaitu sebelum kematian datang menjemput kita atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Itu 5 syarat taubat. Ya. Tambah 1 syarat yang keenam, kalau dosa berupa kezaliman kepada orang lain harus minta maaf, tapi syirikan bukan. Jadi 5 syarat saja. Ya, syarat yang keenam itu khusus kalau itu berupa kezaliman kepada orang lain, harus minta maaf atau harus diselesaikan. Itulah 6 syarat taubat. Terkait syirik adalah 5 syarat. Iya, penuhi syarat-syarat taubat itu. Dan juga yang sangat penting adalah bagaimana kita selamat dari kesyirikan di masa yang akan datang. Maka yang pertama sekali adalah dengan menuntut ilmu, mendalami ilmu tauhid, agar kita tahu bagaimana mentauhidkan Allah yang sebenarnya dan kita mengenal kesyirikan. Karena banyak orang terjerumus dalam syirik sebab mereka tidak mengenal kesyirikan tersebut. Ya, kemudian banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjerumus dalam kesyirikan. Jadi, inilah pentingnya mempelajari kitab tauhid agar kita mengetahui tauhid dengan benar dan juga mengenal kesyirikan-kesyirikan agar kita dapat menjauhinya. Ya, semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk menyelesaikan kitab ini sampai akhir. Ya. Kitab ini ada 67 bab. Kita pertemuan sebulan sekali, berarti 67 bulan. Ya, nggak apa-apa. Semoga Allah berikan taufik sampai selesai, atau Allah berikan taufik kepada kita tambah waktu lagi, ya, supaya kita bisa lebih banyak belajar. Baik, wallahu taala alam. Orang mukmin yang melakukan syirik tidak otomatis menjadi kafir. Tidak otomatis dihukumi kafir. Nah, itulah tadi seperti yang kita jelaskan. Kalau dia memang enggak mau belajar padahal ada orang yang mengajarkan, maka tidak ada uzur baginya. Dia dihukumi kafir. Ya. Tapi menghukumi kafir itu berat syarat-syaratnya. Makanya kata Syekh Shalal Fauzan, yang menghukumi kafir itu hanyalah pengadilan, ya, para qadi, para ulama yang duduk sebagai qadi, diadili. Itu yang seharusnya. Ya. Itu yang paling baik, yang menghukumi kekufuran. Artinya selama kita yakin dia masih muslim, belum kita bisa vonis sebagai orang kafir, enggak apa-apa kita doakan. Ya. Karena ketika dia hidup, kita belum bisa menegakkan kepadanya syarat-syarat pengkafiran. Karena pengkafiran itu ada syarat-syaratnya. Iya. Jadi intinya kita yakin dia masih muslim, mudah-mudahan dosanya adalah ketidaksengajaan dan Allah memberikan ampunan kepadanya. Ya. Selama kita masih meyakini dia muslim, kita doakan. Iya, wallahu alam. Mungkin yang terakhir tadi, akhi. Kita mau nanya tadi, fadal. Pertama yang harus didahulukan adalah tauhid. Secara global. Dan umat Islam pada umumnya sudah memahami tauhid secara global. Ya. Yaitu sudah mengerti Allah satu-satunya yang patut disembah, penyembahan kepada selainnya adalah salah. Ya. Setelah itu mendalami tauhid dan bisa dibarengkan dengan mempelajari sholat, bisa dibarengkan. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, nanti akan datang pembahasannya, ketika beliau mengutus beliau ke Mu'adz ke negeri Yaman, Nabi SAW mengatakan kepada beliau, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilayh shahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Kamu akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab, maka hendaklah yang pertama engkau dakwahkan adalah tauhid. Kemudian setelah itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in ata'u kalidhalik fa a'limhum anna Allah tarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Kalau mereka sudah masuk Islam, maka langsung ajarkan bahwa mereka wajib melakukan salat selama sehari semalam itu adalah 5 waktu. Langsung. Ya. Ini orang begitu masuk Islam, sebelum masuk Islam kita sudah ajarkan dia tauhid. Setelah dia masuk Islam, masuk waktu sholat, langsung kita suruh dia sholat. Ya. Dan untuk mendalaminya bisa bersamaan. Ya. Bisa bersamaan. Karena meninggalkan sholat itu juga termasuk kekufuran. Ya. Makanya orang puasa gak sholat percuma. Karena meninggalkan sholat itu termasuk kekufuran. Jadi harus kita paham. Terutama rukun-rukun sholat. Sebab kalau tidak memenuhi rukun sholat, sholatnya tidak sah. Iya. Jadi, ini tidak harus dipertentangkan. Kita dalami tauhid, itu yang paling utama, dan kita berikan porsi yang lebih besar dari waktu kita, kita pelajari juga sholat. Iya. Kan bisa, tinggal diatur aja. Makanya di sekolah itu kan, ada pelajaran tauhid, ada pelajaran fikih, enggak tauhid saja kan dibahas. Ya, ada pelajaran fikih juga. Iya, hanya saja prioritas utamanya adalah tauhid. Iya, jadi bukan berarti kita belajar tauhid kemudian yang lain-lain kita nggak belajar, tidak. Kita belajar semua ajaran Islam, terutama amal ibadah yang kita butuhkan sehari-hari. Iya. Dan amalan ibadah yang paling tinggi setelah tauhid adalah sholat. Ini harus kita pelajari, amal ibadah yang kita butuhkan sehari-hari. Masuk bulan puasa, kita juga pelajari bagaimana puasa yang benar. Mendekati hari raya, kita pelajari hukum-hukumnya. Iya. Kalau kita pedagang, kita juga harus pelajari hukum-hukum perdagangan. Iya. Namun prioritas utama yang lebih besar kita berikan perhatiannya adalah pelajaran tauhid. Jangan kita perhatikan yang lain atau lebih besar kepada yang lain, kemudian tauhid kita remehkan, kita nomor duakan. Ini salah besar. Iya. Jadi itu bisa diatur dan tidak harus dipertentangkan. Namun ada yang diprioritaskan lebih daripada yang lain. Baik. Barangkali demikian, wallahu alam. Mungkin kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.